lambayan. Sayonara, ku seru namamu. Menatap sejuta wajah yang terus membisu. Kesuburan cinta kita berbeda setia. Ucapkan sayonara untuk kekasihku. Pertemuan adalah resah. Lupakanlah suatu waktu dengan perpisahan. Tapi ikatan setia terus mekar di hati. Kekasihku, ku tinggalkan impian dan kenangan di Tokyo. Musnahlah segalanya. Kesuburan cinta kita berbeda setia. Ku ucapkan sayonara. kelembutan yang ada di wajahmu membuatku memandang tanpa jemu. Lalu ku dibuai oleh perasaan kasih, keteguhan cinta dalam hatimu meyakinkan aku kesetiaanmu. Terbangkitlah rindu di sudut jendela hatiku. Biarlah aku memiliki dirimu, sayang. Ketabahanmu waktu bersamaku membuktikan pengorbanan dirimu. Begitulah yang kuharapkan selama-lamanya. Thank you. diri untuk lupakan cintamu. nyasarmu.